Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, dalam kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bicarakan dan telah kita pelajari hal-hal yang berhubungan dengan hajar atau pembatasan tasarruf bagi orang-orang yang belum memenuhi syarat untuk melakukan tasarruf atau untuk melakukan muamalah. Dalam kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai masalah baru, yaitu mengenai masalah suluh atau berdamai atau menghentikan pertikaian di antara orang yang bermusuhan. Di sini Imam Abi Suja rahmatullahi alaihi beliau berkata, faslun wa yasihu sulhu ma'al ikrar. Faslun, fasal menerangkan masalah suluh. Yasihu sulhu, suluh sah, ma'al ikrar, jika disertai dengan pengakuan dari pihak terdakwa. Sebelum kita menerangkan lebih lanjut mengenai masalah suluh ini, terlebih dahulu kita memahami arti daripada lafaz suluh itu menurut pengertian ahli bahasa dan menurut pengertian ahli fikih. Kata-kata as-sulhu menurut bahasa mempunyai arti qat'un niza. Jadi as-sulhu lughatan qat'un niza. Suluh menurut pengertian bahasa adalah menghentikan pertikaian atau at-taufiq bainal khusum, atau berdamai di antara orang yang bersengketa. Ini adalah arti suluh menurut bahasa. Adapun suluh menurut pengertian ulama ahli fikih adalah aqdun yahsulu bihi raf'un niza, yaitu akad, kesepakatan untuk menghentikan pertikaian di antara pihak yang bertikai. Suluh ini menurut agama diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dan kadang-kadang suluh ini sangat dianjurkan, mempunyai hukum sunnah atau mandub ilaihi, sangat dianjurkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mensifati kata-kata suluh ini dengan al-khair, dengan bahwasanya suluh adalah sesuatu yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 128 telah berfirman, wassulhu khairun. Adapun berdamai, menghentikan pertikaian adalah sesuatu yang baik. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya hukum daripada suluh atau berdamai itu adalah sangat dianjurkan atau sunnah. Karena setiap sesuatu yang baik, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan setiap sesuatu yang jahat atau jelek, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 114 telah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya, la khaira fi katsirin min najwahum, dan tidak ada kebaikan, tidak ada kebagusan pada perkataan-perkataan manusia atau perkataan-perkataan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan untuk berbuat kebaikan, au islahin bainan nas, atau menghentikan pertikaian di antara manusia, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, ibtigha'a mardhatillahi, karena semata-mata demi mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka kita, Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan pahala yang sangat besar. Ini adalah jadi suluh hukumnya adalah diperbolehkan, bahkan diperintahkan atau sunnah. Dalilnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang telah saya baca tadi. Juga kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk melakukan suluh, untuk melakukan menghentikan pertikaian di antara pihak yang bertikai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Yang artinya suluh atau perdamai jaizun adalah hal yang diperbolehkan bainal muslimin di antara orang Islam, illa sulhan kecuali suluh atau perdamaian, ahalla haraman yang menghalalkan barang yang haram, au harrama halalan atau mengharamkan barang yang halal. Dan para ulama telah sepakat atau ijma bahwasanya suluh ini adalah hal yang diperbolehkan dan hal yang diperintahkan. Dan sebagaimana dinukil oleh beberapa ulama bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suatu ketika di depan para sahabat beliau telah pidato atau berkata, raddul khusuma hatta yastalihu. Raddul khusuma, kembalikan orang-orang yang bertikai. Hatta yastalihu, sehingga mereka berdamai. Fa inna faslal qadha'i yurithul dha'in. Karena sesungguhnya setiap keputusan dari mahkamah, dari hakim, yurithul dha'in, adalah sesuatu yang bisa menimbulkan atau menyebabkan rasa dendam. Jadi, kalau bisa, dalam setiap seorang hakim dalam memutuskan setiap hal di antara dua orang yang bertikai, hendaklah hakim ini berusaha untuk mendamaikan di antara kedua orang yang bertikai, saling ridho, menjadikan mereka saling ridho. Itu adalah lebih baik daripada Anda sebagai hakim memutuskan sesuatu yang mana putusan ini adalah memberatkan salah satunya, karena salah satunya adalah pihak yang salah. Karena setiap putusan yang keluar dari pihak qadhi akan menimbulkan rasa dendam bagi orang yang merasa dirugikan. Ini adalah yang diucapkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu di depan para sahabat, dan ketika itu para sahabat setuju dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Dari hal ini para ulama mengatakan suluh adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hal itu adalah diperbolehkan. Hikmah daripada diperbolehkannya dan dianjurkannya untuk suluh, untuk berdamai ini adalah karena agama Islam adalah agama persatuan. Agama Islam adalah agama persaudaraan, agama yang menganjurkan untuk ta'awun, saling membantu, untuk tawamun, saling menolong. Dan agama Islam adalah agama yang menolak pertikaian dan menolak segala sebab yang menjadikan atau yang menyebabkan pertikaian. Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Ali Imran ayat 103 telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Maksudnya kamu bersatulah dengan tali Allah, dengan agama Islam yang telah diturunkan kepada kamu sekalian, dan jangan kamu bercerai-berai. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, banyak di sana ayat yang menganjurkan dan menyuruh manusia untuk memberikan hak-hak setiap orang kepada pemiliknya. Karena apa? Karena dengan tidak memberikan hak kepada pemiliknya, maka hal ini akan menimbulkan rasa pertikaian, akan menyebabkan pertikaian dan rasa dendam. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188 telah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu memakan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara batil. "Wa tudlu biha ila al-hukam," dan kamu ajukan perkara tersebut kepada para hakim. "Lita'kulu fariqan min amwalin nas," agar kamu bisa mendapatkan atau memakan harta-harta di antara kamu dengan cara batil, dengan cara mengajukan hal tersebut kepada para dengan cara diajukan ke mahkamah, padahal kamu tahu bahwasanya kamu tidak berhak untuk mengajukan hal tersebut karena kamu, karena hal yang kamu ajukan bukan milik hak, bukan milik kamu dan bukan hak milik kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat manusia untuk memberikan setiap hak kepada pemiliknya agar tidak terjadi pertikaian. Dalam surat yang lain, surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kamu memakan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batal, dengan cara yang tidak sah. "Ila an takuna tijaratan antaradin minkum," kecuali dengan cara jual beli atau perdagangan yang sama-sama ridho. "Wala taqtulu anfusakum," dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. "Innallaha kana bikum rahima," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat pengasih untuk bagi kamu sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga mengingatkan kita jangan sampai kita mempunyai rasa saling benci. Jangan sampai kita mempunyai rasa saling bertikai. Karena apa? Karena karena pertikaian ini dan rasa benci ini akan mengakibatkan, akan membawa kita kepada saling membunuh. Dan ini adalah seakan-akan kita kembali kepada zaman jahiliyah, padahal kembali kepada sifat-sifat jahiliyah tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau telah bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana." La tabaghadu, janganlah kamu saling membenci. Wa la tahasadu, dan janganlah kamu saling hasud. Wa la taqata'u, dan janganlah saling memotong. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tarji'u ba'di kufaran," janganlah kamu kembali setelah aku nantinya meninggal kufaran sebagai orang yang kafir. "Yadribu ba'dukum riqaba ba'din," salah satu sebagian dari kamu membunuh temannya yang lain. Ya ini, jadi suluh ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Karena setiap pertikaian dan setiap permusuhan harus dihilangkan dengan cara apapun. Karena pertikaian dan permusuhan tersebut akan menarik pihak yang bertikai kepada pembunuhan. Maka suluh ini sangat dianjurkan seperti yang saya katakan tadi, dan diperbolehkan, dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan oleh para ulama. Macam-macam suluh di sana banyak suluh sekali. Di sana banyak sekali macam-macam suluh atau macam-macam bentuk perdamaian, akad-akad suluh dalam fikih Islami. Di antara akad suluh adalah yang namanya akad suluh di antara negara Islam dengan negara kafir misalnya. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 61, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah." Dan jika mereka meminta kamu untuk berdamai, fajnah, maka berdamailah dengan mereka. "Wa tawakkal 'ala Allah," dan bertawakallah, serahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, dan jadi kalau memang di sana terjadi pertikaian, terjadi pertempuran di antara orang Islam misalnya, atau negara Islam dengan orang kafir, dan mereka minta-minta untuk berdamai selagi di sana ada masalah, maka kita kabulkan permohonan mereka untuk berdamai. Dan ini adalah yang telah dipraktikkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suluh Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan contoh-contohnya kalau kita lihat sirah atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mengadakan suluh atau mengadakan perdamaian dengan pihak orang kafir. Termasuk suluh lagi adalah suluh di antara imam adil dan pemberontak, di antara pemerintah Islam yang sah dengan pemberontak. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Hujurat ayat 9, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dan jika dua golongan dari orang mukmin, golongan yang pertama adalah golongan yang benar yang ikut imam yang adil, golongan yang kedua adalah golongan pemberontak. Iktatalu, saling berperang, saling membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara mereka. Juga termasuk macam daripada suluh ini adalah suluh atau damai di antara suami istri yang sedang bertengkar atau bertikai. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa 128, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan, fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha." Dan jika seseorang perempuan takut dengan suaminya akan nusus atau i'radan, atau suami tersebut berpaling dari dia, fala junaha 'alayhima, maka tidak ada salahnya mereka untuk mengadakan suluh, untuk mengadakan perdamaian jika hal itu adalah sesuatu yang dianggap baik, ya. Kemudian di antara bentuk atau macam suluh lagi dalam fikih adalah suluh di antara dua golongan yang bermusuhan, yang mana suluh ini bukan berhubungan dengan masalah harta, seperti jika satu kampung misalnya cekcok dengan kampung yang lainnya sehingga terjadi pertikaian atau pembunuhan. Ini namanya suluh juga. Dalam hal ini juga pernah terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya kampung Quba, ya. Kampung Quba, para sahabat yang berdiam diri di kampung Quba dulu di Madinah saling bertengkar. Kemudian mereka saling lempar-melempar dengan batu. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu, maka beliau berkata, "Idhabu bina nuslihu bainahum." Mari kita pergi kepada mereka untuk mendamaikan di antara mereka, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi termasuk macam suluh adalah suluh di antara dua kelompok dari orang Islam yang saling bertengkar, yang mana pokok pertengkaran mereka ini atau pokok pertikaian mereka ini bukan masalah harta. Kemudian suluh yang kelima yang menjadi pembahasan kita, ya, dalam pelajaran ini adalah suluh atau damai dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah, jika misalnya ada orang yang mengambil barangnya orang lain, ya, kemudian ditagih, atau ada orang yang hutang kepada orang lain terus ditagih, dia ingkar, tidak merasa hutang misalnya, maka kalau misalnya dia terus ngaku, terus disuluh, ya, didamaikan oleh pihak qadhi, oleh pihak hakim, maka suluh ini adalah termasuk suluh yang akan menjadi pembahasan kita. Jadi pembahasan kita sekarang ini adalah mengenai suluh dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah, jika ada seseorang yang utang kepada orang lain, terus dia itu lupa dengan utangnya, ketika ditagih dia ingkar, akhirnya dibawa ke pengadilan. Nah, ketika di pengadilan dengan datangnya beberapa saksi atau dengan beberapa saksi, akhirnya dia ingat lagi dengan utangnya, kemudian diadakan suluh, ya, perdamaian di antara pihak pendakwa dan terdakwa, maka ini adalah yang menjadi pembahasan kita, ya, namanya suluh fil muamalah, suluh dalam hal bab muamalah. Suluh dalam bab muamalah ini adalah suluh yang terjadi di antara pendakwa atau mudda'i dan orang yang terdakwa, mudda'a alaihi. Kemudian orang yang terdakwa itu mengaku dengan hal yang didakwakan kepada dia, seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya si Zaid dengan si Umar. Si Zaid ini meminjamkan rumahnya kepada si Umar, karena Zaid dan Umar adalah orang, kedua-duanya adalah teman baik. Akhirnya Zaid, karena dia punya rumah lebih, terus si Umar ini tidak punya rumah, nyewa terus, akhirnya si Zaid ini meminjamkan rumahnya kepada Umar. Lah, ketika Umar meninggal, karena Umar ini lupa tidak ngomong kepada anak-anaknya bahwasanya rumah yang mereka tempati ini adalah rumah pinjaman dari Zaid, akhirnya anak-anak si Umar ini ngaku bahwasanya rumah yang mereka tempati adalah rumah mereka sendiri. Nah, kemudian Zaid ingin mengambil kembali rumahnya. Diambil, ternyata anak-anak daripada si Umar mengaku merasa rumah yang mereka tempati adalah rumah mereka, warisan dari bapak mereka. Nah, di sini karena anak-anak Umar tidak tahu, akhirnya dibawa ke pengadilan, terus didatangkan saksi. Akhirnya terbukti bahwasanya rumah itu adalah rumahnya Zaid, dan mereka mengakui kalau rumah itu rumahnya Zaid. Maka karena Zaid ini adalah orang yang baik dan qadhi atau hakim merasa bahwasanya tidak ada perlunya untuk memberikan hukuman, maka langsung didamaikan dengan cara suluh. Dengan cara suluh. Ini namanya as-sulhu ma'al iqrar. Suluh yang terjadi dengan pengakuan pihak terdakwa. As-sulhu ma'al iqrar. Atau suluh yang mana suluh orang yang terdakwa tidak mengaku dengan hal yang didakwakan kepada dia. Seperti contoh tadi itu yang saya sebutkan, kalau seandainya anaknya Zaid, anaknya Umar tidak mengaku bahwasanya, tidak merasa bahwasanya rumah yang mereka tempati itu pinjaman dari Zaid, tapi rumah yang mereka warisi dari bapak mereka, Umar, bagaimana hukumnya? Atau hukum daripada suluh dengan ingkar, pihak terdakwa ingkar dengan hal yang didakwakan kepada mereka. Jadi suluh itu ada kalanya pihak terdakwa itu ingkar dengan apa yang didakwakan kepada dia. Ini yang pertama. Atau pihak terdakwa mengakui ikrar bahwasannya yang didakwakan kepada dia adalah hal yang benar. Nah, bagaimana hukum dari dua macam suluh ini? Ya. Suluh dengan ingkar seperti yang saya jelaskan tadi, maka suluh ini jika terjadi, maka suluh ini tidak sah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya, saya kasih contoh lagi. Misalnya, si Muhammad atau sama si Ali. Ali pinjam uang kepada Muhammad. Karena waktunya sudah lama sekali. Pinjam beberapa tahun yang lalu misalnya pada musim pecaklik. Akhirnya Ali lupa kalau dia telah meminjam uang kepada si Muhammad. Ketika Muhammad nagih utangnya, Ali tidak ingat bahwasanya dia itu pernah hutang kepada Muhammad. Atau dia merasa sudah dia bayar utangnya. Akhirnya si Muhammad membawa Ali ke pengadilan. Ketika di pengadilan dengan beberapa saksi terbukti bahwasanya Ali benar-benar orang yang telah mempunyai utang, belum dibayar utangnya, dan dia masih ingkar, masih bersiteguh bahwasanya dia tidak pernah utang ke Muhammad. Tapi Muhammad telah mendatangkan saksi, tapi akhirnya sudah dengan ingkar dia mau menerima suluh. Apakah suluh atau damai? Sedangkan di hatinya dia masih ingkar, apakah ini diperbolehkan? Jika terjadi sungguhan pihak qadhi memerintahkan pihak pendakwa dan terdakwa Muhammad dan Ali untuk berdamai, sedangkan si Ali ini masih ingkar bahwasanya dia tidak pernah utang, maka suluh yang akan mereka lakukan, damai yang akan mereka lakukan tidak sah. Kalau terjadi, maka suluh yang mereka lakukan tidak berakibat apa-apa. Tidak berakibat apa-apa. Karena apa? Karena suluh ini adalah tergolong suluh yang yuhillu haraman au yuharrimu halalan. Suluh yang menghalalkan barang yang haram dan mengharamkan barang yang halal. Maka tidak diperbolehkan. Seperti dalam hadis yang saya sebutkan tadi, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Karena apa? Karena pihak mudda'i, pihak orang yang mendakwa, jika dia bohong dalam dakwaannya, maka dia telah menghalalkan harta orang lain untuk dirinya. Padahal harta itu adalah harta haram, tidak boleh. Maka suluh ini tergolong suluh apa? Ahallah haraman, maka tidak diperbolehkan. Atau seandainya dia, si mudda'i ini benar-benar orang yang jujur, benar dalam dakwaannya, maka berarti dia telah mengharamkan sesuatu yang halal untuk dia sendiri, karena dia akan mengambil hartanya. Nah, ya, maka menurut madhab Syafi'i, suluh tidak sah jika suluh tersebut pihak mudda'a alaih atau pihak terdakwa tidak mengakui dan ingkar terhadap hal yang didakwakan kepada dia. Adapun suluh ma'al ikrar, suluh atau damai di antara pihak terdakwa dan pendakwa, dan pihak terdakwa mengakui dengan hal yang didakwakan kepada dia, maka suluh ma'al ikrar ini adalah suluh yang sah. Adalah suluh yang sah yang mempunyai akibat-akibat yang akan kita terangkan. Jadi terus suluh, ya, suluh ma'al ikrar yang sah ini ada kalanya as-suluhu anil ain, suluh dengan harta benda yang ada, atau as-suluhu anid den, suluh dengan utang, ya, suluh, suluh dalam utang dan suluh dalam harta. Maksudnya gimana? Contoh daripada suluh anil ain, suluh anil ain ini contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya misalnya Ikrom, ya, Bapak Ikrom ini pernah, atau Bapak Ikrom ini telah minjam, ya, telah minjam rumah ke saya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya meminjamkan, saya meminjami Bapak Ikrom rumah saya. Saya punya 4 rumah misalnya. Lah rumah yang keempat saya pinjamkan kepada teman saya Ikrom, ya, Ikrom. Terus lama kelamaan ketika Ikrom telah meninggal dan tinggal anak-anaknya saja, anak-anaknya ini mengaku bahwasanya rumah yang mereka tempati itu rumah mereka sendiri, warisan dari bapaknya Ikrom, bukan rumah saya. Saya, ini berarti barang yang diperebutkan adalah ainun, adalah barang yang nyata. Barang yang nyata seperti rumah atau mobil atau kebun atau barang-barang yang lainnya. Ini suluh anil ain. Dan suluh anil ain ini dibagi juga menjadi dua, yang namanya sulhul hatithah, ya, sulhul hatithah dan sulhul muawadhah. Sulhul hatithah itu bagaimana contohnya, ya. Sulhul hatithah ini misalnya jika barang yang direbutkan di antara pendakwa dan terdakwa ini sebuah rumah seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian ketika saya mengangkat masalah ini ke pengadilan, saya mendakwa bahwasanya si anak-anak si Ikrom ini telah memakai rumah saya, yang mana rumah ini dulu saya pinjamkan ke bapaknya Ikrom. Terus ketika Ikrom meninggal, Ikrom lupa tidak ngasih tahu kepada anak-anaknya, akhirnya anak-anaknya menyangka rumah ini rumah mereka. Tapi saya mendatangkan saksi-saksi, bukti-bukti, misalnya sertifikat rumah dan orang-orang yang menyaksikan hal itu telah saya datangkan semuanya. Akhirnya keluarga Ikrom ini sadar dan ngaku memang rumah yang mereka tempati sekarang adalah milik saya. Ya. Terus karena saya ini Ikrom ini adalah teman baik saya, akhirnya saya ngomong kepada pihak Qadhi, sudah Bapak Qadhi, saya damai saja dengan keluarga Bapak Ikrom, saya damai. Dan sudah, rumah yang mereka tempati sekarang, rumah yang mereka tempati sekarang ini kan adalah rumah susun. Nah, untuk tingkat pertama rumahnya saya berikan kepada mereka, untuk tingkat yang kedua tetap menjadi milik saya. Berarti mudai atau orang yang mendakwa ini memberikan sebagian daripada benda yang dia miliki yang diperbutkan gitu kepada pihak terdakwa. Namanya sulhul khatithah, pengurangan. Jadi seakan-akan sudah ridho hatinya. Nah, kalau terjadi suluh seperti ini, ya, berarti seakan-akan saya sebagai orang yang mempunyai barang adalah menghibahkan separuh daripada rumah saya kepada anak-anak Bapak Ikrom. Lah ini berarti dalam hal ini suluh ini adalah seperti hukumnya hibah. Maka dalam hal ini harus dipenuhi syarat rukunnya hibah. Syarat rukunnya hibah, seakan-akan saya sebagai pemilik barang menghibahkan separuh daripada barang yang diperbutkan kepada pihak terdakwa. Maka dalam hal ini suluh khatithah ini berarti berlaku di sana hukum hibah. Hukum hibah, yang mana hukum hibah syarat rukunnya akan kita terangkan dalam kajian yang akan datang. Suluh ini namanya apa? Namanya suluh hatithah. Nah, di sana lagi ada yang namanya suluh apa? Suluh muawadhah. Suluh muawadhah. Suluh muawadhah ini bagaimana contohnya? Ya, contohnya ya contoh yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi pihak keluarga Bapak Ikrom, ya, itu setelah sadar dan mengaku ikrar bahwasanya rumah ini adalah milik saya, ya, saya. Kemudian saya bilang kepada pihak Pak Hakim, ya sudah Bapak Hakim, karena Bapak Ikram adalah teman saya sendiri mulai kecil ya, teman sekolah juga sudah saya anggap keluarga sendiri sudah, dan mereka sudah menempati rumah ini lama, ya sudah rumah ya, rumah yang mereka tempati sekarang, yang mereka tempati sekarang, saya minta ganti sesuatu yang lain, ganti daripada rumah yang mereka tempati sekarang. Saya minta mereka untuk memberikan saya sebuah mobil, dan sudah rumah yang sekarang mereka tempati ya sudah menjadi milik mereka. Ini namanya sulhul mu'awadhah. Berarti mu'awadhah tukar menukar, seakan-akan rumah yang telah saya dakwakan tadi yang milik saya itu saya tukar dengan mobil, mereka harus memberikan saya mobil, ya gitu. Dalam hal ini berarti ini namanya sulhul mu'awadhah. Sulhul mu'awadhah. Hati rumah yang diperebutkan yang sebenarnya milik saya telah saya hibahkan kepada pihak terdakwa, tapi saya mewajibkan pihak terdakwa untuk memberikan saya mobil atau barang yang lain, memberikan saya tanah misalnya. Atau saya bilang sudah, karena rumah ini telah mereka pakai lama dan mereka juga sudah enak di rumah tersebut, tetangganya juga baik-baik, saya minta ganti tanah saja. Kalau setuju mereka, ya pihak terdakwa ini setuju dengan suluh ini, berarti ini namanya suluh mu'awadhah, seakan-akan saya menukar ya rumah yang saya miliki yang telah saya perebutkan tadi ditukar dengan sebidang tanah. Nah, dalam hal ini berarti hukum yang berlaku adalah seakan-akan hukum jual beli. Saya menjual rumah yang milik saya tadi yang saya dakwakan kepada terdakwa, saya jual dengan sebidang tanah. Berarti dalam hal ini harus ada syarat rukunnya akad jual beli. Harus ada syarat rukunnya akad jual beli. Dan di sini juga ada khiyar aib, ada khiyar. Misalnya kalau tanah yang diberikan kepada saya ini ada aibnya, maka bisa saya kembalikan lagi ya. Karena apa? Karena sebenarnya dalam suluh mu'awadhah ini adalah seakan-akan berlaku hukum baik, hukum jual beli, namanya suluh su'ul mu'awadhah. Nah, ini atau seandainya tadi itu berarti saya memberikan rumah saya dia apa ditukar dengan sebidang tanah, atau misalnya yang lain, misalnya sudah saya rela rumah tersebut menjadi milik daripada anak-anaknya Bapak Ikram, cuma saya minta kepada mereka untuk misalnya apa, sudah mereka keluarga Bapak Ikram itu memberikan saya misalnya apa gitu, memberikan saya 4 buah mobil. Mereka mengatakan mobil ini adalah mobil untuk kerja, saya kasihkan kepada Bapak untuk Bapak pakai selama misalnya 5 tahun untuk kerja. Nah, hasil daripada mobil angkutan kota ini 5 biji ini kalau Bapak pakai 5 tahun insyaallah sudah memenuhi harga daripada rumah yang saya pakai sekarang. Maka kalau seperti ini berarti seakan-akan saya memberikan rumah tersebut dengan imbalan manfaat daripada mobil yang mereka kasihkan kepada saya, dan dalam hal ini berarti berlaku akad ijaro ya, akad ijaro. Atau misalnya mereka punya sawah, sudah rumah saya yang anda tempati saja, cuma saya pingin anda mengganti saya sebidang, atau mereka punya kebun besar, sudah Bapak Najib ini kebun saya misalnya 20 hektar Bapak tanami dan Bapak garap selama 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun kamu sampean kembalikan lagi kebun tersebut kepada saya dan rumah ini menjadi milik saya. Berarti dalam hal ini berarti berlaku hukum apa? Hukum ijarah. Seakan-akan saya nyewa kebun yang telah 20 hektar yang telah anda kasihkan kepada saya, saya sewa selama 10 tahun dengan imbalan sebidang atau sebuah rumah. Ini namanya suluh mu'awadhah. Ini kalau barang yang dipertikaikan, yang diperebutkan antara muda'i dan muda'aleh adalah sebuah barang. Sekarang kalau barang yang diperebutkan itu adalah utang, bagaimana contohnya? Contohnya misalnya Ini adalah namanya as-sulhu anid-dain, ya. Misalnya Bapak Ikram ini pernah utang kepada saya, misalnya dulu pada tahun 80-an itu ketika dia paceklik tidak punya duit, dia pernah utang ke saya misalnya 100 juta. Akhirnya sekarang pada tahun 2012 dia lupa. Maklumlah, dulu kan dia teman baik saya. Dan ketika utang, saya tidak mencatatnya, cuma ada saksi gitu saja. Ya, karena teman sendiri sudah dianggap keluarga sendiri, akhirnya dia sekarang pada tahun 2012 saya butuh duit tersebut. Saya tagih dia. Wahai Ikram, dulu tahun 81 Anda pernah utang ke saya 100 juta. Dulu Anda butuh uang ini untuk misalnya untuk bangun rumah. Nah, terus Ikram lupa. Lupa, saya tidak pernah utang pada Anda. Dan juga kalaupun saya benar utang pada kamu, saya kira sudah saya bayar. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya mendatangkan saksi bukti bahwasanya ini. Nah, ketika saya datangkan bukti, loh ini loh, tetangga kita dulu jadi saksi. Oh iya, benar-benar saya belum. Akhirnya dia sadar. Mengakui bahwasanya dia telah utang. Nah, ini namanya sulhun anidain. Lah, kalau masalah tersebut sudah kita bawa ke qadhi, terus pihak terdakwa juga sudah ngaku bahwasanya dia pernah utang, ya. Terus karena kita sama-sama teman, sudah saya bilang, sudah Bapak qadhi, saya suluh saja, saya damai saja dengan Bapak Ikram misalnya. Nah, dalam perdamaian ini ada yang namanya sulhul khatithah, ada namanya sulhul mu'awadhah. Sulhul khatithah bagaimana? Sulhul khatithah itu sudah, ya sudah, Bapak Ikram telah ngaku bahwasanya dia telah utang, ya. Akhirnya qadhi, bagaimana Bapak Ikram? Ya sudah, qadhi berusaha untuk mendamaikan saja. Sudah, tidak usah saya menjatuhkan hukuman, harus apa namanya, harus bayar, terus hukuman harus dipenjara, tidak usah gitu. Ya sudah, kita damai saja. Akhirnya saya damai dengan Bapak Ikram dan saya bilang, sudah, kamu bayar 50 juta saja. Karena saya sekarang butuh 50 juta saja. Tidak butuh 50 juta yang separuhnya saya berikan kepada kamu. Nah, lah, dalam hal ini berarti saya sebagai pemilik hak, ya, orang yang menghutangi, menggugurkan separuh daripada utang tersebut saya berikan kepada pihak terdakwa. Ini namanya sulhul khatithah. Sulhul khatithah berarti saya mengurangi hutang yang saya berikan kepada pihak terdakwa, separuh daripada hutang tersebut, dan saya ambil separuhnya lagi. Namanya sulhul khatithah. Nah, berarti dalam sulhul khatithah ini, sulhul anidain ini, berarti di sana harus apa? Harus ada syarat-syarat akad ibro', ibro' dain. Akad pembebasan hutang. Di sana harus terpenuhi syarat-syarat akad pembebasan hutang. Harus terpenuhi. Yang mana akad pembebasan hutang ini akan kita terangkan pada kajian yang akan datang. Dan ini telah, ya, sulhul khatithah anidain ini telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diterangkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya sahabat Ka'ab bin Malik ketika itu bertikai dengan sahabat Abdullah bin Abi Hadrut. Sahabat Abdullah ini pernah utang kepada sahabat Ka'ab bin Malik, tapi beliau tidak mengakui atau beliau lupa. Akhirnya mereka ramai di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling angkat suara. Sahabat Ka'ab bin bilang, kamu dulu telah utang kepada saya dan sekarang saya minta kamu harus membayar utang kamu. Kata sahabat Abdullah bin Abi Hadrat, saya tidak pernah utang kepada kamu. Gitu. Akhirnya mereka pada ngangkat suara dan kedengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang beristirahat di rumah, di rumahnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, karena rumahnya Sayyidina Aisyah itu dempet dengan masjid langsung. Ya, Rasulullah ketika dengar-dengar ribut-ribut ini langsung lihat. Ketika itu beliau langsung manggil sahabat Ka'ab. Wahai Ka'ab, sini kamu. Labbaik ya Rasulullah. Sudah, bebaskan separuh, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat Ka'ab ini membebaskan separuh utangnya, diberikan kepada Abdullah bin Abi Hadrat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah, ya Abdullah, ikdi dainaka. sudah Abdullah sekarang bayar, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, ini namanya, nah, ini namanya akad suluh apa? Suluhul hatithah. Dan ini telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti yang saya katakan tadi, nah, dalam hal ini berarti berlaku yang namanya akad ibra'uddin, ya, akad ibra'uddin. Dalam akad ini harus ada syarat-syaratnya, syarat ibra'. Yang pertama syaratnya ibra' adalah orang yang membebaskan sebagian daripada utangnya tersebut adalah orang yang sudah baligh dan berakal, baligh dan berakal. Dan orang tersebut ngerti dan faham dengan jumlah utang yang dia bebaskan, syarat yang kedua. Yang ketiga, pembebasan ini tidak digantungkan dengan sebuah syarat. Ya sudah, dibebaskan begitu saja. Tidak boleh digantungkan dengan syarat, sudah nanti kalau datang gaji saya akan saya bebaskan separuh Anda, enggak gitu. Tidak boleh ditalik atau digantungkan dengan syarat, ya. Ini adalah termasuk syarat-syarat ibra'uddin dalam masalah sulhul hatithah ini. Terus seandainya pihak terdakwa yang mendakwa tadi itu telah membebaskan sebagian dari utangnya dan pihak terdakwa mengaku bahwasanya dia telah utang. Lah, dia sudah mengaku telah utang, terus pihak pendakwa telah membebaskan separuh daripada utangnya. Loh, sudah dibebaskan, ternyata pihak terdakwa tidak mau bayar. Akhirnya dia jengkel, misalnya pihak orang yang mendakwakan tadi, sudah kalau kamu sudah saya bebaskan separuh, tidak mau bayar, sudah, tidak usah saya bebaskan sekali. Nah, ini tidak bisa. Maka harus hati-hati. Lah, ketika terjadi akad suluh, akad damai di antara terdakwa dan pendakwa, kalau utangnya sudah dibebaskan separuh misalnya, maka tidak bisa dia mencabut pembebasan itu lagi. Misalnya kalau pihak tidak mau bayar misalnya, pihak yang terdakwa tidak mau bayar, akhirnya jengkel orangnya. Sudah, kalau dia tidak mau bayar, sudah, tidak jadi membebaskan saya. Sudah, semuanya utang harus kamu bayar. Lah, ini tidak boleh. Karena selagi kamu sudah membebaskan, maka tidak bisa kamu cabut kembali. Karena dalam kaidah fikih, as-saqitu la ya'ud, sesuatu yang sudah jatuh tidak bisa kembali lagi. Maka harus hati-hati. Orang yang menghutangi, jangan sampai sekali-kali mengucapkan saya telah membebaskan kamu separuh utang, kemudian kamu cabut kembali. Ini tidak diperbolehkan. Kalau sudah dibebaskan berarti tidak bisa kembali seperti semula. Ini namanya sulhul qathatita anitain. Yang kedua adalah sulhul muawadha fitain. Gimana ini? Nah, contohnya misalnya Bapak Ikram ini seperti saya contohkan tadi mempunyai utang 100 juta kepada saya. Terus dia tidak ngaku, akhirnya saya angkat ke pengadilan dengan beberapa bukti, akhirnya dia ngaku, terus saya suluh dengan dia. Ya. Nah, kemudian saya bilang sudah. Kata Ikram, saya tidak punya duit sekarang. Bagaimana saya bisa membayar 100 juta, saya tidak punya duit. Kata Ikram, ini sudah. Kata saya sudah. Kalau kamu tidak punya utang, kamu kasih apa saja saya. Akhirnya Ikram mengasih saya sebuah mobil. Jadi saya membebaskan utang dia, tapi saya gantinya dikasih sebuah mobil. Ini namanya sulhul muawadha fiddin. Nah, dalam sulh muawadha ini seakan-akan bagaimana? Seakan-akan saya membeli mobil yang diberikan Ikram kepada saya dengan utang yang telah saya berikan kepada dia. Maka dalam hal ini harus ada syarat rukun. Apa syarat rukun? Akad jual beli. Harus ada syarat rukun akad jual beli. Maka di sana harus ada diketahui mobilnya itu berapa harganya, terus utang yang dia ambil itu berapa. Yang penting syarat-syarat yang telah kita sebutkan dalam jual beli harus terpenuhi dalam suluh muawadha fiddin ini. Dalam suluh muawadha fiddin ini. Ini adalah keterangan mengenai suluh, ya. Ini saya bacakan materinya kitab Abi Suja. Faslun wa yasihu suluhu ma'al ikrar fil amwal. Dan sah suluh jika suluh tersebut disertai dengan pengakuan dari pihak terdakwa fil amwal dalam hal harta. Wa ma afdha ilaiha, atau sesuatu yang berhubungan dengan harta. Misalnya apa? Misalnya masalah kisos misalnya. Masalah dia misalnya. Misalnya dia. Misalnya ada Zaid ini pernah membunuh keluarga si Umar misalnya. Lah, si Zaid ini harusnya harus dikisos. Nah, karena akhirnya pembunuhan ini tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan ketika diketahui bahwasanya yang bunuh itu adalah Zaid sendiri dan Zaid ini adalah temannya si Umar, akhirnya mereka suluh. Sudah, kalau begitu saya si Zaid saya maafkan, tapi dia harus bayar uang segini gantinya daripada kisos. Ini juga boleh berlaku masalah suluh atau termasuk dalam kategori ma'afudho ila ilaiha ila amwal wahuwa nawa'ani. Dan suluh ini bagi menjadi dua, ibra'un, suluh ibra' pembebasan hutang, pembebasan dari separuh daripada hutang, wa mu'awadhatun atau suluh mu'awadho, seperti yang saya terangkan lagi. Fal ibra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Suluh ibra' adalah suluh jika orang yang mendakwa itu mengambil sebagian dari hak yang dia dakwakan dan memberikan sebagian lagi kepada pihak terdakwa. Namanya suluh ibra'. Wala yajuzu fi'luhu ala syartin. Dan suluh ibra' ini tidak boleh digantungkan dengan syarat seperti yang saya katakan tadi. Kamu saya bebaskan dari utang kamu separuh, tapi nanti jika saya telah mendapatkan undian misalnya, tidak boleh. Harus tanpa ada syarat. Wal mu'awadhatu udhuluhu an haqqi ila ghairihi. Mu'awadhah, suluh mu'awadhah adalah orang yang mendakwa itu meminta ganti daripada barang yang didakwakan dengan barang lain. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kalau dia utang, sudah kalau kamu tidak punya uang ganti saja utangnya dengan sebuah mobil misalnya. Ini namanya suluh mu'awadhah. Ganti daripada dibayar uang dengan dibayar dengan sebuah mobil ya. Wa yajri 'alaihi hukmul bai', dan suluh mu'awadhah ini harus di sana terpenuhi syarat rukunnya akad bai'. Ini adalah keterangan daripada pelajaran yang kita ambil pada kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang telah kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullaha Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman mubarakan wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.